Sayang, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Mungkin malam ini ku tak bisa datang. Temani dirimu Party the night, 45, DJ Opus, present.